Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayuhal ladhina aman taqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Kita masih di pembahasan hadis ke-61 dari awal kitab, atau hadis yang keempat dari pembahasan bab fadlul jamaah. Pada pertemuan yang sebelum ini kita sudah mendengar keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang sisi alasan yang menjadikan sahabiyul jadil Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mencerca anaknya, yakni Bilal, dengan cercaan yang luar biasa yang dikarenakan kecemburuan beliau dan kecintaan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ketika putranya yang bernama Bilal tersebut menyanggah dari apa yang beliau sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kecemburuan beliau ini menjadikan, yakni beliau yang mencerca anaknya tersebut dengan cercaan yang keras. Bersamaan saya yang diterangkan oleh Imam Sa'di rahimahullah bahwa Bilal ya tidak bermaksud untuk membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja beliau melihat gambaran dari keadaan para wanita yang mereka bermudah-mudah untuk keluar ya ke masjid untuk mendatangi salat berjamaah. Sehingga sisi ini ya sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari perkataan beliau, "Lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nisa'i ma ra'aina lamana'ahunna minal khuruj." Jadi digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha apa yang beliau saksikan dari gambaran keadaan para wanita yang beliau lihat. Ya, seandainya kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat, menyaksikan dari keadaan para wanita yang kami lihat, yang kami saksikan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menahan atau mencegah mereka dari keluar walaupun itu menuju masjid. Kalau ini gambaran yang ada di masa Aisyah radhiyallahu taala anha, tentu kita bisa membandingkan dengan bagaimana yang ada di masa kita. Ya, dari bagaimana bermudah-mudahannya ya para wanita untuk sedikit saja kebutuhan mereka untuk mereka keluar meninggalkan rumah-rumah mereka. Kemudian kita masuk perkataan berikutnya. Wa qawluhu fil lafzil akhar, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam lafaz yang lain, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Wa fi lafzin akhar, wa buyutuhun khairun lahunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian mencegah hamba-hamba Allah ya, dari kalangan para wanita dari masjid-masjid Allah. Yani ketika mereka minta izin untuk sholat berjamaah. Sehingga saya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, salah seorang di antara istri ayahnya yakni Umar bin Khattab ya, dia biasa hadir dalam salat berjamaah yakni di malam hari bersamaan kecemburuan Umar yang besar, yang kata Ibnu Umar tidaklah yang menjadi penghalang Umar radhiyallahu an untuk mencegah istrinya mendatangi salat berjamaah kecuali karena Nabi saw bersabda dengan sabdanya, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Di mana hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban bagi para wali untuk mereka memberikan izin ya, jika istri atau anak perempuannya meminta izin untuk sholat berjamaah di masjid. Dan tentu ya, kewajiban ini jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, sebagaimana nanti akan dinukilkan kalam dari Asy-Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi dalam kitab beliau Ta'sisul Ahkam insyaallah. Kemudian di dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa buyutuhunna khairun lahun. Wa rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ya, bahkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang telah dibacakan pada kesempatan kemarin yakni dari hadis Ummu Humaid istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan kepada beliau radhiyallahu anha bahwa salatnya di rumahnya itu lebih baik dibandingkan salatnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni berjamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa salat mereka para wanita di rumah-rumah mereka itu lebih baik. Dan keumuman dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku ya, untuk tempat-tempat mulia yang lainnya, ya, termasuk diantara keterangan Al-Imam Al-Albani rahimahullah sampai pun mereka di wilayah haram, ya, di wilayah haram sekalipun salat-salat mereka di tempat-tempat tinggal mereka lebih baik dibandingkan salat mereka di Masjidil Haram. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami bahwa di samping keutamaan yakni dilipat gandakan pahala salat seorang hingga 27 kali lipat atau 25 kali lipat pada hadis Abi Hurairah, itu berlaku untuk kaum lelaki sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, menunjukkan pula bahwa salat mereka para wanita di masjid ya sebatas hukumnya boleh, ya sebatas hukumnya boleh, ya, bukan sunnah apalagi wajib. Ini terkait dengan bagaimana hukum mereka para wanita salat berjamaah di masjid. Ya, apa Ihsan hukumnya? Boleh. Ya. Ini bukan sunnah apalagi wajib. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ai idza kana al-khuruj ila al-masjid li mujarrad as-salah. Yani apabila keluarnya mereka menuju masjid tersebut semata untuk sholat. Jadi rumah-rumah mereka yang terkait dengan permasalahan sholat lebih baik dibandingkan sholat mereka di masjid. Kata beliau selanjutnya, fa'amma idza qtarina bidzalika maslahatun كسماء موعدة ونحو ذلك فخروجها إذا لم يكن ثم محذور خير. Adapun kata Imam Sa'di rahimahullah, jika bergandengan dengan keluarnya seorang wanita ini dari rumahnya menuju masjid, ada sisi maslahat yang lain seperti mendengarkan mau'idhah, mendengarkan nasihat, wa nahwi dzalik, atau hal yang semisalnya dari perkara ilmu. Fahurujuha, maka keluarnya seorang wanita dari rumahnya, idza lam yakun thamma mahdhurun khairun. Jika tidak ada perkara yang dikhawatirkan, maka ini khair, merupakan perkara yang baik. Menunjukkan dari sini, terkadang suatu perkara yang mafdhul, ya, perkara yang kalah sisi keutamaannya, ya, menjadi sesuatu yang lebih dikedepankan, lebih didahulukan jika di sana ada sisi maslahat yang tidak bisa didapatkan di rumah. Jadi jika ada suatu kemaslahatan yang tidak didapatkan oleh seorang wanita di rumah dari maslahat diniyah yang dia butuhkan, maka di saat itu perkara yang mafdhul, yakni keluarnya dia menuju masjid, bisa jadi ini perkara yang khair sebagaimana disebutkan di sini. Kama amara sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ay yakhrujna lis-salatil 'id hatta amara bi khurujil khuyyadi wal 'awatiqi wa dhawatil khudur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan para wanita agar mereka keluar menuju tempat salat Id, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk mereka para wanita yang sedang mengalami haid. Jadi yang sedang mengalami haid pun diperintahkan untuk keluar untuk mendengarkan mau'idhah, mendengarkan nasihat. Dan mereka diperintahkan untuk menjauh dari yakni tempat pelaksanaan salat. Dan ini ya sebagai bimbingan bagi kita, ya khususnya dari kalangan panitia. Karena perkara yang sangat mungkin saat momen pelaksanaan salat Id ada sebagian wanita yang sedang mengalami haid, untuk disiapkan yaitu tempat khusus untuk mereka yang mereka bisa mendengarkan mau'idhah. Di sisi yang lain mereka ya tidak mengisi tempat-tempat yang itu akan digunakan untuk salat. Kemudian demikian pula al-awatiq, yakni wanita-wanita atau gadis-gadis yang sudah mulai menjelang dewasa. Kemudian wazawatul khudur, demikian juga gadis-gadis pingitan. Bersamaan kita ketahui ya bahwa mereka para wanita itu bukan ya yakni kaum yang diperintahkan untuk hadir dalam salat berjamaah. Dan dari sini dipetik faedah oleh para ulama bahwa diperintahkannya mereka para wanita untuk hadir dalam salat Id menunjukkan wajibnya salat Id. Ya, juga sisi yang lain yang menunjukkan wajibnya salat Id, ketika hari Id jatuh di hari Jumat, maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri salat Jumat bagi mereka yang telah hadir di salat Id. Ya. Di mereka salat zuhur di rumah-rumah mereka. Ya. Kecuali bagi yang berkehendak untuk hadir, dipersilakan untuk hadir salat Jumat. Menunjukkan bahwa tidaklah menggeser suatu perkara yang wajib kecuali perkara wajib yang lainnya. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, walakin تخرج كما أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وليخرجن تافلات. Akan tapi hendaknya untuk seorang wanita ketika keluar menuju masjid dan untuk sholat berjamaah, hendaknya dia keluar sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, wal yakhrujna tafilat, Dan hendaklah mereka, yakni para wanita, keluar dalam keadaan tafilat. Apa tafilat? Maknanya dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini, ai bihai'ati rissatin wa adami izharin lizzinah, yakni dengan kondisi atau keadaan yang rizah. Allah alam di sini hai'ah ini dengan hamzah di atas alif. Padahal secara resum penulisan ini di atas ya, hai'ah. Adapun rizah maknanya yakni sederhana, yakni dengan penampilan yang sederhana, tidak memancing ya perhatian. Yakni pakaian yang dipakai keluar, pakaian yang tidak mencolok, tidak menarik perhatian. Dan dari sekian warna ya, yang terbaik bagi mereka para wanita adalah hitam. Ya, yang terbaik bagi mereka adalah warna hitam. Ya, meskipun bukan berarti bahwa selain warna hitam, dari warna-warna yang gelap yang tidak memancing atau perhatian, ini tidak boleh, tidak demikian. Tapi dari sekian warna ya, yang terbaik bagi mereka hitam. Kemudian wa'adami izharin lizzinah, dan keluar dalam keadaan tidak menampakkan perhiasannya. Tidak menampakkan perhiasan. Oleh karenanya, ya, pakaian luar yang mereka kenakan ya, itu bukan hiasan. Ya, tetapi untuk menutup aurat mereka. Ya, oleh karenanya sangat disesalkan di masa kita. Ya, sebagian penjahit ya, berupaya untuk membuat model-model tertentu. Ada model cadar butterfly ya, yang itu bukan lagi sebagai hijab tetapi sebagai hiasan ya. Mungkin nanti ada model scorpion ya. Baik. Juga tentunya dalam hal ini, karena itu sifatnya pakaian yang menutupi, diupayakan untuk tebal, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam jilbab Mar'atil Muslimah, ya, bahwa selain lebar hendaknya tebal. Ya, di masa kita juga ada model-model kain hitam, ya, tetapi warna pakaian yang di dalamnya masih bisa terlihat. Ya, ini sangat berbahaya. Kemudian termasuk di antara makna tafilat yang dijelaskan para ulama, yakni ghairu mutatayyibat, yakni tidak memakai wewangian. Tidak memakai wewangian. Di mana wewangian ini bisa jadi dari parfum, minyak wangi, mungkin juga dari sabun, yakni sabun mandi, mungkin juga dari sabun yang digunakan untuk mencuci. Ala kulli hal, ya, illah pada perkara-perkara ini sama. Oleh karena itu, maka hendaknya seorang wanita ya, ketika dia hendak keluar untuk membersihkan aroma-aroma ini dari dirinya dan juga dari pakaiannya. Karena kita tahu hal yang demikian adalah perkara yang akan menimbulkan fitnah. Kemudian fa amma idza kharajna bi zinatin wa thayyibin wa hay'atin hasanatin. Adapun jika mereka para wanita keluar dengan memakai perhiasan demikian juga dalam keadaan memakai wewangian wa hay'atin hasanah demikian juga ya dalam keadaan berpenampilan penampilan yang hasanah yang menawan maka kata Imam As-Sa'di rahimahullah fa yahrumu 'alaiha al-khuruj maka haram baginya bagi seorang wanita untuk dia keluar dalam keadaan seperti ini dan keadaan yang demikian sekali lagi di masa kita banyak terjadi. Ya. Bisa jadi sebagian mereka ya, semangat untuk berhias ketika hendak ke masjid dan keadaan tidak bersemangat untuk berhias untuk para suaminya. Dan ini perkara yang banyak ya diceritakan oleh sebagian mereka terhadap yang lainnya. Jadi haram dalam keadaan seperti ini seorang wanita keluar dari rumahnya walaupun menuju masjid. Ya, bukan menuju pasar, menuju masjid untuk sholat berjamaah, tempat yang aman sekalipun. Ya, yang demikian perkara yang terlarang bagi mereka. Kemudian wajibu ala waliyha wa ulatil amri wa kulli man lahu qudratun mana'aha atau man'uha maka wajib bagi walinya demikian juga bagi pemerintah dan setiap siapa saja yang memiliki kemampuan untuk mencegah ya seorang wanita yang dia keluar dalam keadaan seperti ini. Kenapa li'annaha? Karena dia dengan keadaan yang demikian wa in aminat an taftatina bi nafsiha fa innaha tuftidun nas. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dikarenakan seorang wanita ketika dia keluar dalam keadaan demikian, meskipun dia aman untuk dirinya dari fitnah, tetapi dengan keadaan yang demikian dia menjadi fitnah bagi manusia. Dan ini perkara yang mungkar dan al-mungkar yuzal. Ya, kemungkaran perkara yang harus dihilangkan. Faman ra'aha waftatana biha aw atba'aha basarahu fahuwa atimun. Barang siapa melihatnya dan dia terfitnah dengannya atau dia mengarahkan pandangannya kepada wanita tersebut mengikuti ya kemana yani si wanita itu bergerak pandangannya mengikuti fahuwa athimun maka orang tadi berdosa wahia aidan athimah dan si wanita itu juga berdosa kenapa kata Syekh li'annaha mutasabbibah dikarenakan dialah yang menjadi penyebab terjadinya dosa itu. Ya, penyebab terjadinya dosa maka ikut mendapatkan dosa. Kemudian wa man yajibu alaihi man'uha athimun aidan. Demikian juga siapa saja yang wajib dia terkena kewajiban untuk mencegah si wanita tadi yang keluar dalam keadaan demikian menuju masjid. Dia pun ikut berdosa. Ya, dia pun ikut berdosa. Kemudian pada ta'liq yang pertama disebutkan di sini, zada fi hasyati nuskhatil matan li'annahu taraka ma wajib alaihi. Kenapa dia berdosa? Ya, dikarenakan dia meninggalkan apa yang wajib baginya untuk menunaikannya. Ini perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, ya, terkait dengan kebolehan seorang wanita untuk sholat di masjid, tetapi bukan kebolehan yang mutlak, akan tetapi dengan syarat-syaratnya. Al-Syaikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala, pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam, salah satu kitab yang merupakan syarah Umdatul Ahkam, pada jilid kedua halaman 151, ketika beliau menjelaskan hadis ini, setelah beliau menyatakan bahwa di antara faedah hadis ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah, beliau menyatakan fihi, ya, pada hadis ini, yakni wujubul idz, ya, wajibnya memberikan izin, ya, idza sta'zanat, jika seorang wanita, ya, meminta izin, yakni li salatil jamaah. Kata beliau setelah menjelaskan tentang hukum wajibnya ini, lakin, akan tapi, kata beliau, li wujubil izni syurutun mustafadatun min ahaditha ukhur. Akan tapi untuk wajibnya memberikan izin ini ada syarat-syarat yang dipetik dari hadis-hadis yang lain. Jadi memberikan izin ini menjadi wajib apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, bagi si wanita yang akan keluar menuju masjid tersebut. Kata beliau, in tawaffarat wajabal idznu wa illa fala. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, maka wajib bagi wali untuk memberikan izin. Karena Nabi SAW menyatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Wa illa fala, jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak ada kewajiban. Ya, bahkan, ya, sebagaimana disebutkan, jika terjadi hal-hal yang demikian, dia keluar menjadi fitnah bagi manusia, meskipun dia sendiri tidak terfitnah dengan manusia, maka wajib bagi walinya untuk mencegahnya. Beliau nyatakan, ahaduha, syarat yang pertama, alla tamustatiban, untuk dia tidak memakai wewangian. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wal yakhrujna tafilatin. Hadisnya sudah disebutkan oleh Al-Imam Sa'di di syarahnya. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad min hadithi Abi Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad dari hadith Abi Hurairah. Terkait dengan penyebutan di sini, ada faedah dari Syekh Nufaimin pada syarah Bulughul Maram, bahwa termasuk, ya, di antara perkara yang semestinya pengurutan dari yang mengeluarkan hadith dari kalangan para a'imah ahli hadith dari yang terdahulu. Ya, semisal ini, ya, mestinya akhrajahu Ahmad, ya, wa Abu Dawud. Kenapa? Karena Al-Imam Ahmad lebih dahulu dan beliau sebagai guru dari Imam Abu Dawud dari hadis Abi Hurairah. Kemudian Walahu syahidun 'inda Muslim min hadithi Zainab imra'at ibni Mas'ud marfu'an. Hadis ini memiliki penguat dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Zainab istri dari Ibni Mas'ud marfu'an, yang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza syahidat ihda kunna al-masjida fala tamussa thiban." Jika salah seorang di antara kalian, wahai para wanita, mendatangi salat berjamaah di masjid, maka janganlah dia memakai wewangian. Kemudian kata al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, "Wa dzalika anna at-thiba sababul fitnah." Dikarenakan kata Syekh, namanya parfum, wangian ini sesuatu perkara yang menjadi sebab fitnah. Li'annahu yuharriku syahwah. Dikarenakan wangian ini akan bisa yakni menggerakkan syahwat. Wa yultahaku bih, diikutkan kepada perkara ini kullu ma kana kadzalik, ya, semua perkara yang semisal dengan itu. Jadi hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Kal libasil fakhir, seperti pakaian yang yakni fakhir, yang menarik, yang mewah. Wazinah, perhiasan. Allati tulfitun nawar, yang bisa memalingkan pandangan, ya, mengarah kepada yang memakainya. Kata beliau, fa inna illata man'it thib mawjudun fihima. Dikarenakan illah, isi alasan dilarangnya untuk memakai wangian bagi wanita yang hendak mendatangi salat berjamaah, ada pada perkara-perkara yang lainnya tadi. Ini yang pertama. Jadi wangian atau apa saja yang bisa membangkitkan atau menjadi fitnah, maka ketika seorang wanita hendak mendatangi masjid harus dihilangkan. Atsani, persyaratan yang kedua, an takhruja mustatiratan, agar dia keluar dalam keadaan menutup aurat. Ini persyaratan yang kedua. Wa hadha syartu mustafadun min al-amri bil hijab. Di mana persyaratan ini dipetik dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wanita mengenakan hijab. Ya, hijab yakni yang menutup seluruh tubuhnya. Ya, tidak sebagaimana istilah hijab yang digunakan oleh sebagian manusia. Ya, ya, kerudung kecil, kerudung anak MTA, MTQ, dikatakan hijab katanya. Baik. Padahal yang memakainya sudah besar seperti ini. Bukan hijab yang seperti itu. Bahkan, ya, mungkin apa yang diserahkan sebagian mereka, jilbab mode, ya, itu sesuatu yang justru menjadi fitnah yang lebih dahsyat. Baik. Asalis, perkara yang ketiga. Ayyakuna billail, bahwa keluarnya mereka untuk sholat ini hendaknya di malam hari. Ini sholat-sholat yang dilakukan di malam hari, ya, dari sisi tidak terlihatnya mereka oleh manusia. Apa dasarnya persyaratan ini? Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ba'di riwayati hadzal hadis 'inda muslimin. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian riwayat-riwayat hadis ini pada sahih al-Imam Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian riwayat tersebut menyatakan, idza sta'zanakum nisa'ukum billail, idza sta'zanakum nisa'ukum billaili ilal masjidi fa'adhanu lahunna. Kata Nabi, idasta'zanakum nisa'ukum billaili ilal masjid. Apabila para wanita kalian meminta izin kepada kalian di malam hari. Di sini penegasan billail, di malam hari. Ilal masjid, untuk menuju masjid. Fa'zanu lahun, maka berikan izin kepada mereka. Oleh karena itu, pada hadis Aisyah yang kita pelajari di awal bab ini tentang para wanita sahabiah yang hadir dalam salat bersama Nabi, yakni salat apa? Salat subuh. Dalam keadaan mereka kembali ke rumah mereka dalam keadaan masih gelap. Baik. Kemudian kata Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, wal qa'idatul usuliyah taqdi hamlal mutlaqi 'ala al muqayyid. Dan kaidah usuliyah menentukan, ya, wajibnya untuk membawa dalil yang mutlak kepada yang muqayyad, yang lepas kepada yang terbatasi. Ya, yang kita pelajari sebelumnya, ya, dalilnya lepas. Yani la tamna'u ima Allah masajid Allah. Ya, di situ tidak disebutkan waktunya. Ya. Sementara di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza sta'dzanakum nisa'ukum billail, ini muqayyad billail. Ya, maka wajib untuk membawa dari yang mutlak tadi kepada yang muqayyad wa idzin tersebut, yakni jika mereka meminta izinnya di malam hari. Kemudian kata beliau, fayufidu, sehingga hadis ini memberikan faidah wujubul izni billaili dunan nahar. Wajibnya untuk memberikan izin di malam hari, bukan di siang hari. Ya, ketika persyaratan-persyaratan yang lain terpenuhi. Kemudian ar-rabi, perkara yang keempat yang menjadi syaratnya, al-amnu minal fitnah. Ya, aman dari fitnah. Ini meliputi aman bagi wanita tersebut. Kondisinya tidak membahayakan. Ya. Karena jika perkara atau kondisi membahayakan, ya, tentu keselamatan mereka lebih diutamakan. Di samping, ya, kita tahu sekali lagi bahwa salat mereka di rumah mereka itu lebih baik. Juga aman dari mereka munculkan fitnah. Jadi untuk merekanya aman, demikian juga untuk yang lainnya aman dari fitnah mereka, para wanita. Ini empat perkara dari persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi terkait dengan wajibnya bagi para wali untuk memberikan izin apabila terpenuhi syarat-syarat ini. Jika tidak, maka tidak. Terlebih jika kemungkinan munculnya fitnah, maka wajib bagi para wali itu untuk mencegahnya. Memakai bedak ketika hendak berangkat taklim dengan tujuan wajah supaya tidak nampak kusut, bagaimana hukumnya? Ini yang bertanya untuk laki-laki atau wanita ini. Urusan yang semisal ini urusan wanita. Iya. Urusan wanita, karena mereka memang makhluk yang diciptakan untuk berhias. Adapun lelaki, ini bukan bagiannya untuk hal yang semisal ini. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan menyisir rambut, ya, bagi para laki membimbing untuk tidak setiap hari. Ya, kita mendapati sebagian kaum muslimin, ya, sebagian mereka bawa sisir ke mana-mana. Ya, sebentar nyisir, sebentar nyisir. Ini yang demikian tugas para wanita. Ya, berhias adalah tugas para wanita, adapun laki-laki tidak. Ya, terkait dengan wajah kusut atau semisalnya, ya, kebanyakan wajah kusut ini dari permasalahan yang ada dalam hati. Ya, jika hatinya lapang, insya Allah akan nampak pada wajah, begitu. Ya, dan sekali lagi yang demikian ya. Ya. Yang saya tahu namanya bedak itu sesuatu yang ya, biasanya digunakan untuk berhias. Baik. Kecuali kalau apa? Bedak apa? Bau badan itu. Itu mungkin lebih cenderung untuk menghilangkan bau keringat. Adapun ini jelas kaitannya dengan masalah wajah, ya, supaya wajah tidak nampak kusut. Baik, jadi demikian, ya, ini terkait dengan para wanita yang mereka memang diciptakan untuk berhias. Artinya ini terkait bukan berarti bertentangan dengan apa tujuan hidup kita. Ya, makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Ini terkait dengan hak para suami, ya, diantaranya adalah para istri mereka untuk berhias bagi para suami mereka. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut pada hadis berikutnya pada kesempatan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.